buat orang-orang bangsat di Twitter yang tiap kali kerjaan nyerangin orang blunder terus. Tolong buat itu gak usah merasa mantep hidup lu dah. Gila kali lu ya, lu tiap ada orang blunder langsung kayak orang paling bener anjing. Kerjaan lu tiap hari nyerangin orang blunder doang anjing. Kalau orang udah gak blunder lagi lu kena kerjaan anjing. Siapa tahu orang-orang blunder nih emang dikirim Tuhan supaya lu gak terlalu fokus sama hidup lu yang biasa aja, bangsat.